pandangan syahwat. Fa innahu aqrabu ilaihi wa a'laku bi nafsihi wa ahaffu alaihi. Dikatakan ini lebih disukai. Nah, lebih dekat dan lebih disukai oleh jiwanya dan lebih mudah untuk dilakukan. Wa dunakum saqrul ain. Fa inna minhu tanaluna bughyatakum. Waspadalah benteng mata ini. Sesungguhnya kalian mendapatkan keinginan kalian dari benteng mata ini. Fa inni ma afsadtu bani Adam bi syai'in misli an-nadhar. Iblis tersebut mengatakan sesungguhnya tidaklah aku merusak manusia dengan sesuatu yang paling dahsyat semisal pandangannya ini. Di para syaitan merusak manusia itu yang paling dahsyat diantaranya melalui pandangan mata. Wa ini abduru bihi fil qalbi badra sahwa. Sesungguhnya aku menaburkan pada hatinya benih-benih syahwat ini melalui pandangan mata. Ditaburkan pada hatinya benih syahwat. Summa asqihi bima'il umniyah. Kemudian aku menyiraminya dengan air angan-angan. Dari mata ini kita sebutkan tadi, syaitan menaburkan benih syahwat, kemudian menyiraminya dengan air berupa angan-angan. Angan-angan untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Summa la azalu a'iduhu wa umannihi hatta uqawiya azimatahu. Kemudian aku terus mengulanginya, terus menaburkan benih-benih syahwat tadi. Terus menyiraminya dengan angan-angan. Sampai aku bisa kuat terhadap keinginannya. Wa aqudahu bizimami syahwat ila al-inhila'i min al-ismah. Dan aku bisa mengendalikannya dengan tali kekang syahwat supaya kehilangan dari perlindungan. Sehingga syaitan mengatakan kepada bala tentaranya, fala tuhmilu amro hada sagri. Janganlah kalian sepelekan perkara benteng ini. Jangan kalian sepelekan benteng mata ini. Wa absiduhu bihasab istita'atikum. Dan rusaklah benteng mata ini sesuai dengan kemampuan kalian. Ini syaitan berkata kepada para tentaranya, memerintahkan bala tentaranya untuk merusak benteng mata ini sebesar kemampuan mereka. Wa hawinu 'alaihi amrahu, dan hinakanlah urusannya. Wa qulu lahu, dan ucapkanlah kepadanya, miqdaru nadratin tad'uka ila tasbihil khaliq wa ta'ammul li badi'i suni'atihi. Berapa ukuran pandangan yang mengajakmu untuk bertasbih kepada Al-Khaliq, Allah yang menciptakan, dan merenungi keindahan ciptaannya, bagusnya gambar ini yang diciptakan supaya orang yang memperhatikan melihat bisa mengambil dalil dengannya. Nah, wa ma khalaqallahu lakal ainaini suda. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kedua mata untukmu dalam keadaan sia-sia. Nah. Wa ma khalaqallahu hadhihi surata liyahjubaha 'anil nadar. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan gambar-gambar ini untuk menghalanginya dari melihatnya. Wa in dafirtum bihi qalilal ilmi fasidal aqli. Apabila kalian berhasil melakukan misi ini, maka manusia itu akan menjadi orang yang sedikit ilmunya, rusak akalnya. Ketika benteng matanya telah dikuasai oleh syaitan, nah, dan dihalangi pandangan-pandangan yang baik, maka manusia menjadi orang yang sedikit ilmunya dan rusak akalnya. Ketika demikian keadaannya, faqulu lahu hadhihi suratu madharun min madahil haq. Maka katakan kepadanya, gambar ini adalah tanda kebesaran Allah. Wa majlan min majalihi. Gambar-gambar ini adalah keagungan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fad'uhu ila al-qawli bil ittihad. Maka ajaklah orang ini untuk berpendapat ittihadiyah, bahwasanya Allah itu menyatu dengan makhluknya. Lihat ini, bisikan-bisikan syaitan. Ketika sudah menguasai tadi mata seseorang, mengendalikan dengan tali kekang syahwat, nah, berusaha untuk merusak sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan menghinakan perkara ini. Seperti dikatakan tadi, berapa ukuran pandangan yang mengajakmu untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan keindahan dan kebagusan bentuk gambar yang Allah ciptakan ini. Lihat, awalnya demikian. Mengajak untuk memperhatikan bagaimana indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ternyata di sisi lain, syaitan membisikkan bahwasannya gambar yang indah ini itu tanda kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karena itu, menurut mereka dan membisikannya kepada manusia, Allah itu bersatu dengan gambar-gambar yang indah ini. Nah, Allah bersatu dengan indahnya pohon ini. Allah bersatu dengan indahnya gunung ini. Allah bersatu dengan indahnya alam semesta ini. Allah bersatu dengan indahnya hewan ini. Bersatu dengan keindahan manusia ini. Ini tujuannya syaitan. Yeah. Supaya manusia memiliki keyakinan ittihadiyah. Bahwasanya Allah itu menyatu dengan makhluknya. Fa illam yaqbal fal qawlu bil hululil am awil khas. Maka apabila manusia ini enggak menerima, ya, maka ajaklah untuk berpendapat bahwasanya Allah itu berada pada gambar-gambar tersebut. Akidah hululiyah. Ya, baik secara umum ataupun secara khusus. Nah, syaitan sebelumnya kita jelaskan, ya, mengatakan kepada manusia, lihatlah kepada perempuan. Nah, lihatlah kepada perkara-perkara yang indah. Ya. Maka dengan melihat perkara-perkara yang indah itu, ini bisa mengambil pelajaran terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadaburlah bagaimana indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaitan menghiasi manusia, ya, dengan cara ini. Kemudian mengatakan kepada manusia tersebut, sesungguhnya keindahan yang ada pada sebagian gambar-gambar yang ada di dunia ini, atau keindahan yang ada pada sebagian bentuk-bentuk yang ada di dunia ini, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali ini merupakan madhabnya al-hululiyah, yang mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berada pada semua makhluk-makhluknya. Sehingga keindahan yang ada pada sebagian makhluk-makhluknya ini disebabkan Allah Subhanahu wa taala ada pada makhluk-makhluknya. Ya. Yeah. Indahnya misalkan tadi suatu pohon, yeah. Indahnya pohon itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ada pada pohon tersebut. Indahnya seorang perempuan, mereka mengatakan ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ada pada perempuan tersebut, yeah. Kemudian dari ucapan ini meningkat lagi kebatilannya dengan mengatakan bahwasanya makhluk-makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini madhab al-ittihadiyah. Ya, kalau hululiyah meyakini Allah itu berada di mana-mana. Allah ada pada makhluk ini, Allah ada makhluk itu, dan sebagainya. Kalau ittihadiyah menyatakan bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluknya. Ya, yeah. Yang menyatakan bahwasanya makhluk-makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ibnu Arabi meyakini demikian. Ya. Yeah. Sehingga ittihadiyah mereka mengatakan tidak ada pembagian dalam makhluk-makhluk. Akan tapi semuanya itu adalah Allah. Semua yang ada di alam raya ini dianggapnya Allah. Kenapa dikatakan Allah menyatu dengan makhluknya? Berbahaya sekali. Ya. Sampai ketika anjing menggonggong pun, orang-orang ittihadiyah mengatakan apa? Anjing hu akbar. Na'udzubillah. Kenapa dikatakan? Mereka mengatakan Allah bersatu dengan anjing ini. Allah bersatu dengan semua makhluknya. Sehingga ya, semua makhluk itu hakikatnya dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang dilakukan oleh makhluk tersebut, hakikatnya Allah yang melakukannya. Ini bentuk penghinaan, pelecehan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika anjing menggonggong tadi, ya, mengatakan anjing hu akbar. Na'udzubillah. Nah, mereka mengatakan di saat tidak ada khalik, tidak ada makhluk. Ya. Tapi semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaliknya mereka menganggap, ya, orang yang mengatakan ada khalik, ada yang menciptakan dan ada makhluk, menurut mereka ini orang musyrik. Terbalik. Ya. Yang mengatakan ada Allah dan ada makhluk-makhluknya, menurut mereka ini musyrik. Ya. Tauhid, menurut orang-orang ittihadiyah, engkau meyakini bahwasannya seluruh alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, na'udzubillah. Lihat, tahapan-tahapan, ya, bisikan-bisikan syaitan kepada manusia melalui benteng mata yang disebutkan tadi. Ya. Dianggap baik kejelekan-kejelekan dengan pandangan matanya. Nah, ya, melihat lawan jenis yang bukan mahramnya dibuat indah dengan melihatnya. Nah, ya, supaya manusia teringat-ingat dengannya. Nah, kemudian setelah itu, ya, dibisikkan lagi bahwasanya keindahan yang ada pada makhluk-makhluk Allah ini dikarenakan Allah itu berada di mana-mana. Ya. Allah berada pada makhluk ini sehingga makhluk ini indah. Allah berada pada makhluk itu sehingga makhluk itu indah. Nah, kemudian berpindah lagi kepada yang lebih jelek, ya, yaitu akidah ittihadiyah yang menyatakan Allah itu menyatu dengan makhluknya. Sehingga semua yang ada di alam raya ini adalah Allah. Dikatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Nah, sehingga bahaya bisa mengatakan Allah adalah saya adalah Allah. Na'udzubillah. Ya. Sampai tadi pernyataan pada semua makhluk itu ada Allah di dalamnya. Allah menyatu dengan seluruh makhluknya. Gak peduli apakah itu manusia, hewan, tumbuhan, atau benda-benda mati sekalian. Ini akidah yang sangat berbahaya. Nah, dan ini bisikan-bisikan syaitan ke arah sana. Ya. Menyuruh manusia untuk berakidah ittihadiyah. Pernyataan Allah menyatu dengan makhluknya. Kalau manusia sudah menerima akidah ini, maka diajak untuk berakidah hululiyah. Allah berada pada gambar-gambar tersebut. Ya. Allah berada di setiap tempat. Ini akidah hululiyah. Ini akidah yang batil. Ya. Ketika menyatakan Allah berada di mana-mana. Ya. Ini akidah yang batil. Nah, kenapa dikatakan dalam Al-Quran, dalam hadis dijelaskan bahwasanya Allah Ar-Rahmanu Al-Arshistawa. Allah beristiwa, meninggi, menaiki arsnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit. Jelas dalil-dalilnya di Al-Quran dan Sunnah. Jadi akidah yang mengatakan Allah berada di mana-mana, ini akidah yang batil. Adapun ayat yang mengatakan wa huwa ma'ahum aina ma kanu, Allah bersama manusia dimanapun manusia berada, kebersamaan di sini bukanlah kebersamaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kebersamaan pengetahuannya, kebersamaan pengawasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasannya, ilmunya bersama manusia dimanapun mereka berada. Allah senantiasa mengawasi mereka, Allah senantiasa mengetahui mereka. Ini maknanya, bukanlah kebersamaan zat Allah, bukanlah Allah itu zatnya bersama dengan makhluknya. Nah, maka syaitan mengatakan kepada tentaranya, fala taqna'u minhu biduni dalika, janganlah kalian merasa puas darinya sebelum kalian berhasil menjalankan misi ini. Jadi kalau manusia sekedar melihat perkara yang diharamkan saja, dia merasa puas. Sampai manusia ini melihat sesuatu yang indah tersebut, kemudian dia meyakini bahwasannya yang dilihatnya itu indah dikarenakan Allah berada pada makhluk tersebut, dikarenakan Allah menyatu pada makhluk tersebut. Sehingga syaitan mengatakan tadi, wala taqna'u minhu biduni dalika, jangan kalian merasa puas sebelum berhasil menjalankan misi ini. Fa innahu yasiru bihi min ikhwanin nasara, sesungguhnya dengan misi ini akan menjadikan manusia sebagai pengikut orang-orang Nasrani. Nah, famuruhu hina idin bil iffati wasiyanati wal ibadati wazuhdi fid dunya, perintahkanlah dia ketika itu untuk menjaga dirinya beribadah zuhud terhadap dunia. Wastadu alaihi wa bihil juha, dan buruklah orang seperti ini dan juga orang-orang yang bodoh. Nah, fahada min aqrabi hulafai wa akbari jundi, sesungguhnya orang seperti ini merupakan khalifah-khalifahku yang paling dekat dan tentaraku yang paling besar. Bal ana min jundihi wa a'wanihi, bahkan aku termasuk di antara tentaranya dan pengikutnya. Kita perhatikan tadi bagaimana dahsyatnya bisikan-bisikan dan gangguan syaitan terhadap manusia melalui benteng mata ini. Nah, syaitan memerintahkan kepada bala tentaranya untuk menguasai benteng ini. Dan ketika sudah dikuasai, syaitan memperingatkan kepada bala tentaranya untuk menjaga benteng mata ini, jangan disepelekan, jangan sampai ada perkara-perkara yang masuk melalui benteng mata ini dan bisa mengusir syaitan dari benteng mata tersebut. Jadi kalau ada yang masuk melalui benteng mata ini, dan bisa mengusik keberadaan mereka pada benteng mata ini, rusaklah sesuai dengan kemampuan mereka, sekuat kemampuan mereka. Ini ajakan syaitan kepada bala tentaranya. supaya tetap menguasai benteng mata manusia ini. Nah, supaya matanya dikendalikan sehingga melihat perkara-perkara yang diharamkan, menganggap indah, menganggap baik perkara-perkara yang diharamkan tersebut, bahkan lebih daripada itu. Nah, melalui benteng mata ini syaitan mengajak manusia untuk memikirkan, mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah, tapi dengan cara yang batil. Melihat indahnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dibisikkan oleh syaitan, kenapa indah ciptaan Allah ini? Dikarenakan Allah menyatu dengan ciptaan-ciptaannya. Allah menyatu dengan makhluk-makhluknya. Kalau seandainya manusia belum menerima, masa Allah menyatu dengan makhluknya? Maka tanamkan keyakinan bahwasanya Allah itu berada di mana-mana. Akidah-akidah yang batil. Nah, ujung-ujungnya ketika seorang sudah meyakini Allah berada di mana-mana, nantinya dia akan meyakini kalau begitu Allah menyatu dengan makhluknya. Sehingga menganggap semua makhluk itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya sekali kalau sampai kepada keyakinan demikian. Nah, akidah ittihadiyah, akidah yang batil, akidah kekafiran dan kesyirikan. Nah, kita yakini bahwasannya alam semesta ini adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Nah, Allah tidak berada di mana-mana. Dikatakan Allah yang menjelaskan sendiri, Ar-Rahmanu al-Asistawa, Allah meninggi, menaiki di atas arsnya. Allah naik di atas arsnya. Adapun ayat-ayat yang menyebutkan, nah, Allah bersama dengan makhluk-makhluknya, kebersamaan di sini bukanlah kebersamaan zat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kebersamaan pengetahuan, ilmu, dan juga pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk-makhluknya. Nah, dan juga ayat-ayat yang menyebutkan kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, bukanlah kebersamaan zatnya, tapi kebersamaan dalam bentuk pertolongannya, pengokohannya. Nah, inna Allah ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Bukanlah maknanya Allah itu menyatu dengan orang-orang yang bersabar. Bukanlah kebersamaan zat Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar tersebut, tapi kebersamaan Allah dalam ayat ini dalam bentuk pertolongannya. Pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, pengokohan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan benteng telinga. Ini pun sama. Syaitan memerintahkan kepada bala tentaranya untuk menguasai benteng telinga yang ada pada manusia ini. Dan syaitan ketika sudah menguasainya, mereka memerintahkan kepada para pasukannya, bala tentaranya, supaya mencegah jangan sampai ada yang masuk melalui benteng telinga ini kemudian merusak keberadaan syaitan pada telinganya. Ya. Bahkan mengajak kepada bala tentaranya untuk berusaha bersungguh-sungguh. Ya. Jangan sampai ada yang masuk kepada telinga ini kecuali kebatilan. Ini dahsyatnya tadi gangguan syaitan. Ya, permusuhan syaitan kepada manusia. Ya, ia berusaha untuk merusak benteng-benteng yang ada pada diri manusia supaya bisa menguasainya. Ketika menguasainya, merusaknya dengan kerusakan yang sangat besar. Ya. Supaya manusia terjatuh kepada kesyirikan dan kekafiran melalui pandangan matanya, melalui telinganya, melalui anggota badannya, dan juga hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Natabila huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.